Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk bisa mempelajari tafaqquh fiddin barakallahu fikum, dan tafaqquh fiddin kita pada malam hari ini melanjutkan kitab sorob kita Al-Mumti' fi ilmi tasrib, ilmu sorob mudah ringkas dan lengkap. Nah, dan kita di subbab ketujuh dari bab terakhir, yaitu bertemunya dua sukun, bab iltiqa sakinain. Nah, telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya tidak boleh bertemu dua sukun dalam satu kata atau pada dua kata, dua sukun berturut-turut. Nah, hal ini harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan menghapus sukun beserta huruf di mana sukun itu ada. Nah, dan ini terjadi jika sukun tersebut ada pada huruf ilat. Nah, barakallahu fikum, yaitu sukun yang pertama. Yang kedua, dengan mengharokati huruf sukun yang pertama tadi. Yang huruf sukun pertama tadi yang tadinya sukun diharokati dengan bisa dengan doma, fathah ataupun kasro tergantung keadaannya. Nah, kemudian telah dibahas yaitu menghapus huruf bersukun yang pertama. Nah, menghapus huruf bersukun yang pertama, barakallahu fikum, dan ada dua keadaan, yaitu wajib menghapus atau membuang secara lafaz dan tulisan. Itu keadaan pertama, telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, wajib menghapus atau membuang secara lafaz, bukan secara tulisan. Itu ya. Nah, sekarang masuk ke yang B, yaitu mengharokati huruf bersukun yang pertama. Nah, silakan bergantian membaca. Barakallahu fikum. Baca bergantian. Bismillah. Qala al-musannif hafizahallahu ta'ala. Yang B, mengharakati huruf bersukun yang pertama, yaitu jika dua sukun bertemu atau berkumpul baik dalam satu kata maupun pada dua kata, dengan syarat huruf bersukun tersebut bukan huruf mat, maka wajib mengharakati huruf sukun yang pertama, kecuali pada dua keadaan. Huruf pertama yang bersukun ya, ibu. Cukup. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B, mengharokati huruf bersukun yang pertama, yaitu jika dua sukun bertemu, berkumpul, baik dalam satu kata maupun pada dua kata. Nah, dengan syarat huruf bersukun tersebut bukan huruf mad, maka apa? Maka wajib mengharokati huruf sukun yang pertama. Nah, seperti antum lihat di halaman ini di bagian bawah. Kumil Laila, antum dapati mim asalnya sukun, ya. Kum fi'il apa? Fi'il amr. Lalu setelah itu alail. Alail di situ diawali dengan sukun. Nah, ya kan? Karena hamzah wasal tidak dianggap. Maka bertemulah dua sukun, sukun pada mim dan sukun pada lam. Nah, ketika itu diharokatilah sukun yang pertama. Apa sukun yang pertama? Mim. Dan begitu juga antum lihat bawahnya kulil haq, asalnya kul al haqqu, kul fi'lu amrin mabni ala sukun, iya kan. Nah, lalu al haqqu diawali dengan sukun enggak? Diawali dengan sukun karena hamzah wasal ketika di tengah kata dianggap tidak ada. Gitu ya. Maka ketika ketemu dua sukun, sukun yang pertama diberi harokat. Apa sukun yang pertama? Huruf apa di situ? Lam setelah qaf. Lam. Contoh lain, minallahi, minallahi, min asalnya min lalu lafzul jalalah Allah. Gitu kan? Lam. Ketemu enggak dua sukun? Bertemu. Apa apa sukun pada apa? Nun dan pada lam pada lafzul jalalah. Apa harokatnya? Fathah. Atau contoh lainnya, antumul muslimun atau lahumul busro. Ketemu enggak dua sukun? Temu. Antum mim sukun kan? Setelahnya apa? Al mukminun sukun bukan? Sukun. Lam di situ sukun. Lahumul busro. Asalnya lahum al busro. Lahum sukun bukan mim ya? Sukun. Al busro ada enggak sukun? Sukun. Nam. Barakallahu fikum. Nah, di situ ketemu dua sukun, maka sukun-sukun tadi dihidupkan, maka sukun yang pertama dihidupkan. Bisa dihidupkan dengan kasrah kumil laila, dan ini asal dari dihidupkannya sukun. Asal dari bertemunya dua sukun yaitu dihidupkan dengan harokat kasrah. Nah, bisa juga dengan doma lahumul busra. Antumul muslimun. Bisa juga dengan fathah yang dengan doma biasanya karena harokat itba. Antumul muslimun. Dihidupkan dengan doma karena harokat sebelumnya doma, iya kan? Lahumul busro juga sama. Dihidupkan dengan doma karena harokat sebelumnya doma. Nah, atau minallah. Nah, di situ dihidupkan dengan fathah. Kenapa? Karena untuk takhfif. Takhfif agar tidak berat dibaca, maka dihidupkan dengan fathah. Nah, kenapa? Kalau diberikan kasro pada asal irtiqa' sakinain, maka dibaca apa? Mini, nah mini gitu kan, sikol, minillah, jadinya dibacanya juga lafzul jalalahnya tak, bukan tafkhim jadinya, iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, minal madrasati, kita pakai minal madrasati. Kenapa tidak dibaca minil madrasati? Karena sakil, karena berat, bertemu dua kasro, min, min, mim kasro, nunnya kasro lagi. Kalau dihidupkan dengan kasro ketemu dua kasro, mini minil madrosa. Karena berat, maka mereka menghidupkannya bukan dengan kasro, dengan apa? Fathah. Karena itu fathah li takhfif. Menghidupkan ketemu dua sukun dengan fathah dalam rangka takhfif, yaitu meringankan. Meringankan apa? Bacaan minal madrosati. Nah, mengerti arti takhfif di sini? Kenapa? Karena kalau dibaca kasro menjadi berat, menjadi minil madrasati, berat. Nah, mereka ringan ketika mengatakan minal madrasati. Nah, barakallahu fikum. Kenapa tidak dibaca doma, dihidupkan dengan doma, minul madrasati? Karena enggak ada sebab. Ya kan? Kalau doma sebabnya apa? Bisa karena itba, harokat itba, atau karena kembali kepada harokat asal kata tertentu. Naam. Barakallahu fikum. Naam, itu ya penjelasan berkaitan dengan jika dua sukun bertemu berkumpul pada satu kata atau dua kata. Naam. Maka sukun yang pertama dihidupkan dengan harokat, dengan syarat apa? Dengan syarat huruf bersukun tersebut bukan huruf mad. Naam. Ya, lanjutan bacaan. Kecuali pada dua keadaan. Nah, sekarang berganti, Mas Rizal baca. Kecuali mulai dari itu, kecuali pada dua keadaan. Bismillah, qala al-muallif hafizallah. Kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, huruf sukun yang pertama berupa nun taukid khafifah jika datang setelahnya huruf bersukun. Seperti Akriman al-Karima menjadi Akrimal Karima. Nun taukid dihapus atau dibuang. Yang kedua, tanwin, nama yang disifati diberi badal. dengan ibnun, seperti Muhammadu bin Abdullah, asalnya Muhammadun bin Abdullah. Iya, hasab. Nah, kecuali pada dua keadaan. Nah, kecuali pada dua keadaan, huruf pertama yang bersukun dibuang. Tadi disebutkan apa? Ketika ketemu dua sukun, maka huruf sukun yang pertama dihidupkan, itu kan? Nah, ini pengecualiannya. Artinya huruf sukun yang pertama bukan dihidupkan namun dibuang. Huruf sukun yang pertama bukan dihidupkan namun dibuang, sukun beserta hurufnya dibuang. Nah, ini pengecualiannya. Pada dua keadaan ini, yang pertama pada huruf sukun, pada apa? Pada huruf sukun yang pertama berupa nun taukid. Huruf sukun yang pertama berupa nun taukid khafifa, yaitu nun taukid yang sukun. Nah, di sana ada dua nun taukid ya. Yang pertama nun taukid tsaqila, yang kedua nun taukid khafifa. Nun taukid tsaqila apa itu artinya? Nun taukid yang bertasydid. Nah, seperti adribanna. Kalau nun taukid khafifa yang bersukun antum bilang adriban. Ya. Yaitu huruf sukun yang pertama berupa nun taukid khafifa jika datang setelahnya huruf bersukun. Nah, akriman. Akriman. Apa akriman fi'il apa? Fi'il amr ya. Asalnya akrim. Nah, karena bersambung dengan nun taukid akriman. Akrimanil karima. Nah, di situ ketemu dua sukun, nun taukid khafifah sukun bertemu dengan sukun pada apa? Kata berikutnya al karim. Nah, ada lam komaria ya, yang hamzahnya di situ hamzah wasol di tengah antar kata, tidak dianggap tidak ada. Nah, maka apa yang terjadi ketika ketemu dua sukun di sini? Sukun yang pertama beserta hurufnya dibuang karena ini termasuk dari pengecualian tadi. Nah, maka dibaca akrimal karima. Akrimal karima. Nah, nun taukid dihapus atau dibuang. Yang kedua, tanwin nama yang disipati. Tanwin nama yang disipati dengan ibnun, seperti Muhammad ibnu Abdillah, asalnya Muhammadun ibnu Abdillah. Nah, maksudnya apa? Tanwin nama, yaitu Muhammadun. Tanwin bukan Muhammad. Bertanwin enggak Muhammad? Bertanwin itu ya. Yang disipati mana sifatnya? Ibnun di situ. Ibnu dianggap sebagai sifat. Nah, meskipun kedudukan dalam Irob dikatakan badal itu ya. Namun juga ada yang mengirobnya sifat. Nah, yang lebih tepat irobnya badal. Maksudnya apa? Maksudnya di situ ketemu dua sukun, namun sukun di sini pada nama yang disipati, yaitu Muhammadun misalkan, atau Zaidun, atau apalagi Hindun misal, ya. Ini isim-isim yang bertanwin, namun disipati dengan sifat apa? Sifatnya yaitu dengan kata ibnun. Nah, mana tanwin yang dibuang? Mana sukun yang dibuang? Maksudnya ini pembahasan kita ketemu dua sukun. Mana sukun yang dibuang? Sukun pada tanwin, karena tanwin itu ibarat dari nun sukun. Mengerti? Mana sukun yang dibuang? Ketemu dua sukun di situ, yaitu sukun pada tanwin, karena tanwin itu ibarat dari nun sukun. Antum mengatakan Muhammadun, berakhiran apa di situ Muhammadun dalam ucapan kalau ditulis? Nun sukun. Zaidun, berakhiran apa? Nun yang sukun. Nah, Muhammadun berakhiran nun sukun, ya kan? Bertemu dengan ibnun. Ibnun di situ hamzahnya hamzah wasol. Ketika berada di tengah antar kata, dianggap hilang apa enggak? Enggak hilang. Maka ketemu dua sukun. Pertama sukun pada nun yang ibarat dari tanwin, yang kedua sukun pada awal dari kata ibnun, ba tadi. Nah, maka ketemulah dua sukun. Sukun mana yang dibuang? Sukun pada tanwin nun. Sehingga dalam bacaan enggak boleh untuk mengatakan Muhammadun. Antum baca Muhammadu, karena tanwinnya, karena sukunnya hilang. Mengerti? Enggak kita baca Muhammadun. Kalau ibnu di situ sebagai sifat yaitu badal, maka kita baca Muhammadu atau Zaidu, bukan Muhammadun atau Zaidun. Nah, kemudian kita baca wasol ini, kita baca wasol ya. tidak kita baca waqaf, maka kita baca Muhammad ibnu Abdillah, Zaid ibnu Abdillah. Oke. Nah, itulah di antara alasan kenapa Muhammadun tidak dibaca Muhammaduni, Muhammadun ibnu Abdillah misalkan, Muhammadun ibnu misal. Iya kan? Biasanya kalau nun kalau tanwin biasanya ketika bertemu dengan sukun setelahnya. Contohnya apa? Tanwin berubah jadi nun dalam Al-Qur'an. Berikan contoh. Apa? Baca yang keras. Banyak anak-anak lihat aja. Banyak tanwin yang dijadikan nun ketika dibaca, ha? Wa idara au tijaratan au lahwan. Iya. Wa idara au tijaratan au lahwan. Au lahwan. Di situ lahwan isim yang mansub kan? Mansub sebagai maful bihi bagi ro'a, iya enggak? Lahwan. Kalau secara lafat lahwan itu berakhiran nun enggak? Lahwan. Berakhiran nun. Nun sukun. Kemudian setelahnya ada sukun lagi ya. Au lahwanin fadhu, ya kan? Au lahwanin fadhu. Wa idara au tijaratan au lahwanin fadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nah, itu contoh di antaranya. Yang lain apa? Contoh lain? Tanwin yang nanti tanwin ini berubah jadi nun dalam bacaan Al-Qur'an yang biasa antum baca. Siapa yang bisa ingat? Apa Haris? Apa? Amman amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Falahu jazaa'anil husna. Falahu jazaa'an. Asalkan jazaa'an terus al husna, ya. Asal kata jazaa'an al husna. Nah, ketika dibaca wasal, dibaca apa? Tanwin tadi diganti nun. Jazaa'anil husna. Kan itu jazaa'anil husna. Ini menunjukkan bahwasanya tanwin itu ibarat dari nun sukun. Sukun. Nah, di sini kalau kita kembalikan ke kaidah tadi yang bukan pengecualian, maka kita katakan Muhammadun ibnu Abdillah, kan gitu. Muhammadun ibnu Abdillah kalau dibaca, kalau marfu ya, jaa Muhammadun ibnu Abdillah. Raaitu Muhammadan ibna Abdillah. Marartu bi Muhammadun ibni Abdillah, kan gitu. Nah, namun karena ini masuk dalam pengecualian, maka nun tanwin tadi dibuang. Sehingga kita baca jaa Muhammad ibnu Abdillah. Raaitu Muhammad dabna Abdillah. Marartu bi Muhammad ibni Abdillah. Bisa mengerti? Itu cara baca yang apa namanya? Yang fasihnya. Jaa Muhammad ibnu Abdillah. Raaitu Muhammad dabna Abdillah. Marartu bi Muhammad ibni Abdillah. Nah, ini pengecualian ya, pengecualian tadi. Nah, dan ibnun akan keluar hamzah wasalnya ketika apa? Ketika tidak diniatkan sebagai sifat, tidak diniatkan sebagai badal. Hamzah wasalnya keluar terbaca atau ditulis. Iya enggak? Seperti antum berkata Muhammad adalah anaknya petani. Iya kan? Muhammadun ibnul falah. Muhammad adalah anak petani. Itu iya kan? Atau kita katakan Abdillah, Muhammadun ibnu Abdillah. Nah, ketika itu hamzah wasal muncul dibaca. Sebab apa? Sebab ibnun tadi tidak dinyatakan sebagai sifat atau badal. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, lanjutkan bacaan. Siapa sekarang? Fadil baca. Bismillah. Qala al-muallif habibullah. Pemberian harokat pada huruf sukun yang pertama memiliki beberapa keadaan, yaitu pertama, berupa harokat kasroh, dan harokat kasroh adalah harokat asal dan paling sering dipakai untuk membebaskan atau mencegah dari berkumpulnya dua sukun. seperti qumil laila, asalnya adalah qum al laila. Qulil haqqu, asalnya adalah qul al haqqu. Qalatil mar'atu, asalnya qalat al mar'atu. An isnaini, asalnya an isnaini. Iya, ahsanta. Nah, pemberian harokat pada huruf sukun yang pertama memiliki beberapa keadaan. Artinya huruf sukun yang pertama bisa diberi harokat doma, atau terkadang diberi harokat kasroh, atau terkadang diberi harokat apa fathah. Atau kita katakan pemberian harokat pada huruf pemberian harokat pada huruf sukun yang pertama adalah dengan harokat kasroh, gitu ya. Atau bisa dengan harokat doma, atau bisa dengan harokat fathah. Harokat kasroh untuk harokat asal bertemunya dua sukun, harokat asalnya adalah kasroh. Kemudian bisa tidak dengan kasroh ketika terjadi thiqal, sehingga diganti menjadi fathah. Nah, fathah, maka fathah ini karena apa? Karena takhfif, berarti diberi harokat fathah karena takhfif. Kalau diberi harokat kasroh karena asal iltiqa' sakinain. Atau terkadang dengan doma, karena apa? Karena harokat idba mengikuti harokat sebelumnya. Idba, ya itu ya. Nam, tarakulahikum. Nam, seperti pada contoh yang di sini, komilaila, komilaila, dua ketemu dua sukun diberi harokat kasroh. Kenapa? Karena untuk mencegah bertemunya dua sukun dengan menghidupkan huruf bersukun dengan harokat. Harokat apa yang dipilih? Kasroh. Kenapa dipilih harokat kasroh? Apa jawabannya? Memilih harokat asal bertemunya dua sukun. Nah, itu ya. Nah, kalau kita beri contoh yang lain, lahumul busro. Kenapa memakai harokat doma? Karena harokat idba di situ, memakainya idba. Nah, boleh gak kasro? Lahumil busro. Nah, boleh kan? Karena mengambil kata pada asal bertemunya dua sukun. Boleh gak fathah? Lahumal busro. Gak ada alasan takhfif di situ. Kalau takhfif tadi ketemunya dua kasro jadi takhfif, berat ya. Kali ini enggak. Nah, maka bisa dibaca lahumul busro atau lahumil busro, bihimul asbab atau bihimil asbab. Nah, apa ayat apa yang ada bacaan seperti itu? Hafal enggak? Ayat yang ada bihimul asbab sama bihimil asbab. Teman para penghafal Al-Qur'an. Setiap hari antum murojaah. Wa taqatta'at bihimul asbab. Itu kan bacaan yang antum biasa baca. Iya enggak? Dan di sana ada bacaan qira'ah sab'ah juga, qira'ah bi amr. Naam, apa bacaannya? Dibaca bihimil asbab. Naam. Bihimil asbab. Nah, kenapa dibaca bihimul asbab? Apa tadi? Bihimul asbab, bihimil asbab. Nah, yang bihimil asbab karena harokat idba. Idba-nya di situ harokat kasroh. Meskipun sikol, namun dilakukan karena harokat idba. Nah, barakallahu fikum. Ataupun membaca doma bihimul asbab. Nah, karena berkaitan dengan mim, yang mim itu asalnya adalah doma harokatnya. Mim jama'ah, mim untuk jama'ah, untuk seperti kum, antum dan lain sebagainya, itu harokat asalnya adalah doma. Harokat asal untuk itu. Iya. Nah, kita lanjutkan bacaan. Siapa sekarang? Mas Fazal. Ya, Mas Fazal membaca. Bismillah, qala al-muallif hafizallahu taala. Keadaan yang kedua, wajib berharakat dhammah menurut sebagian ulama. Dan ini terjadi pada dua tempat atau keadaan, yaitu A. Pada fi'il amr mudha'af berwazan yaf'ulu yang bersambung dengan dhamir ha gha'ib pada fi'il mudhari mudha'af yang majzum. Seperti rudduhu, asalnya urduduhu. Lalu berubah menjadi urudduhu. Ya, lanjutan bawahnya nanti anda yang baca. Lam yarudduhu asalnya lam yarudduhu, lalu berubah menjadi lam yarudduhu. Dan para ulama ahli kufah membolehkan membaca dengan fathah dan kasroh, tiga wajah, dhammah, fathah, kasroh. Yang B, pada mim yang menunjukkan arti jamak zukur laki-laki yang bersambung dengan dhamir berharakat dhammah, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahumul bushra kutiba alaikumus siyam. Ya, asanta. Hasan. Nah, yang kedua, wajib berharokat doma. Nah, kalau tadi apa, ketemu dua sukun, huruf sukun yang pertama diberi harokat kasro, itu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti harokat asal iltiqa' sakinain. Sekarang wajib berharokat doma. Menurut sebagian ulama, dan ini terjadi pada dua tempat, dua keadaan. Yang pertama pada fi'il amr mudha'af yang berwazan yaf'ulu. Fi'il amr yang mudha'af yang berwazan yaf'ulu, terkecualikan yang berwazan yaf'alu dan yaf'ilu. Ya, terkecualikan itu. Nah, yang bersambung dengan domir ha' go'ib. Nah, bersambung dengan domir ha' go'ib. Nah, barakallahu fikum. Karena domir ha' go'ib, domir tersebut setelah itu dibaca doma. Gitu ya. Jadi ada unsur harokat idba' kepada sebelumnya atau setelahnya, mengikuti itba kepada huruf sebelumnya atau huruf harokat huruf setelahnya. Dan pada fi'il mudhari' mudha'af yang majzum, fi'il mudhari' mudha'af yang majzum. Nah, contoh rudduhu. Rudduhu apa artinya? Kembalikanlah dia. Asalnya dari urdudhu. Urdudhu seperti itu mengucap uf'ulhu. Uf'ul, fa'ala yaf'ulu apa fi'il amrnya? Uf'ul kan? Fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Nah, maka kita katakan urdud. Lalu bersambung dengan domir ha, kita katakan urdudhu. Itu kan? Nah, urdudhu, antum melihat bertemu dua dal. Bertemu dua huruf yang sama dalam satu kata. Maka apa yang terjadi? Terjadilah idghom. Nah, di sini. Bagaimana cara idghamnya? Yaitu dengan memindahkan harokat, nakal harokat terlebih dahulu. Yaitu harokat apa yang dipindah? Harokat doma pada dal yang pertama dipindah ke rok. Sehingga ketika itu rok berharokat doma, dal yang pertama sukun karena kehilangan harokat, dal yang kedua tetap sukun seperti asalnya, iya kan? Nah, ketika itu kita tidak butuh lagi kepada hamzah wasal, karena hamzah wasal itu didatangkan untuk mengucap kata yang diawali dengan sukun. Iya enggak? Huruf tambahan bukan hamzah wasal. Huruf tambahan di situ bukan huruf asli, maka hamzah wasal kita buang sebab huruf pertama untuk kata sudah berharokat. Sehingga menjadi apa? Rudhu. Ra doma dal ka sukun yang pertama, dal sukun yang kedua, lalu yang huruf H-nya doma, iya enggak? Ketemu enggak dua sukun? Ketemu dua sukun. Maka kita hidupkan salah satu atau sukun yang pertama ini. Dengan apa kita hidupkan? Nah, wajib dengan doma menurut pendapat sebagian ulama. Kenapa wajib dengan doma? Karena berkaitan dengan harokat itba' sebelum dan setelahnya. Doma semua kan? Doma semua bukan? Doma semua. Rudduhu. Doma semua. 6. Barakallahu fikum. Dan menurut ulama ahlul kufa, ini boleh dibaca fathah dan boleh dibaca kasroh. Maka kalau dibaca fathah, antum bilang apa? Ruddahu. Kalau dibaca kasroh, dibilang apa? Ruddi. Ya, yang tadinya doma, penyesuaian. Itba' jadinya. Ruddihi. Ya, domir, harokat doma yang akhir, itu kan domir kan? Kenapa dibaca kasroh? Ikut harokat itba' kepada huruf sebelumnya. Yang tadinya rudduhu, ruddahu menjadi ruddihi. Naam. Barakallahu fikum. Itu menurut ulama ahlul kufa ya, boleh tiga wajah. Nah, kemudian contoh berikutnya pada apa? Pada fi'il yang mudhari' mudha'af. Lam yarudduhu, lam yarudduhu. Asalnya lam yardudhu. Ikut wazan apa ini? Yaf'ulhu, yaf'ul. Fa'ala yaf'ulu. Masuk lam menjadi apa? Lam yaf'ul. Lam yaf'ul. Ha-nya ini domir. Munfasil fi mahalli naswin maf'ulun bihi. Lam yaf'ulhu. Itu ya. Nah, maka apa yang terjadi? Ada dua huruf yang sama dalam satu kata. Yaitu dua dal. Nah, di sini akhirnya terjadi apa? Terjadilah nanti idghom. Nah, yaitu dengan bagaimana mengidghomnya? memindahkan harakat huruf dal yang pertama ke ro menjadi yarud, yarud, ya enggak? Karena ro mendapat harakat doma, ya enggak? Maka dal yang tadinya doma berubah menjadi sukun, maka menjadi ya fathah, ro doma, dal yang pertama sukun, dal yang kedua sukun lagi. Ketemu enggak dua sukun? Bertemu. Karena ketemu dua sukun, maka apa yang kita lakukan? Menghidupkan salah satu sukun dengan harokat, menghidupkan huruf sukun yang pertama dengan harokat. Harokat apa yang kita pilih? Nah, wajib doma menurut pendapat sebagian ulama. Kalau wajib, kenapa? Karena mengikuti harokat setelahnya, itba kepada harokat setelahnya. Lam yarud karena mengikuti harokat sebelumnya, ya, yang ro doma tadi. Bisa juga kepada harokat setelahnya. Lam yarud duhu, lam yarud duhu. Boleh enggak dibaca fathah dan kasrah? Boleh menurut pendapat ulama ahli kufa, lam yaruddahu atau lam yaruddihi. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan. B pada mim yang menunjukkan arti jamak dzukur. Nah, ini keadaan wajib yang kedua. Ini menurut pendapat apa sebagian ulama, ya. Pada mim yang menunjukkan arti jamak dzukur. Jamak dzukur itu jamak laki-laki yang bersambung dengan domir berharokat doma. Contohnya di situ lahum sama kum. Lahum mana domirnya? Haknya. Mim alamat jamak. Berarti mim di situ menunjukkan jamak dzukur bukan? Jamak dzukur. Kum mana domirnya? Kaf. Mim sebagai apa? Alamat jamak, jamak dzukur. Hunna mana domirnya? Ha. Nun apa? Alamat taknis. Nah, kan itu. Nah, di sini antum lihat mim memiliki arti jamak dzukur. Nah, ketika itu mim diberi harokat doma. Ketika itu mim diberi harokat doma. Kenapa? Karena itu asal dari harokat mim untuk jamak dzukur itu asalnya. Sebelum disukun itu asalnya doma. Bisa dimengerti? Sebelum sukun itu asal harokatnya doma. Kenapa? Karena berasal dari hum itu berasal dari humu. Hum berasal dari kumu. Apa tulisan humu? Mana spidol? Ya, perhatikan papan tulis. Ya, ada spidol. Ya, perhatikan papan tulis. Itu ya. Ini menurut sebagian ulama menjelaskan kenapa hum dan kum mimnya ketika bertemu dua sukun diberi harokat doma. Kenapa? Alasannya karena asal, kembali ke asal harokat mim. Asal harokat mim itu doma. Yaitu asalnya apa? Hum asalnya humu. Kum asalnya kumu. Nah, itu asalnya. Apa dalilnya? Kita mengatakan itu asalnya itu. Dalilnya di beberapa ayat, baik hadis ataupun ayat, keluar. Keluar, wawu itu keluar. Yang kemudian wawu itu disebut wawu isba. Gitu ya. Anil, anil, anil, apa itu dalam Al-Quran? Anil zimu kumuha. Anil, anil zimu kumuha. Surat apa? An ketemu dua sukun ya menjadi anil, anil, anil zimu istil amar kan, anil zimu kumuha, asalnya apa il, anil zamu ya, anil zamu apa, anil zamu ya, ilzam ya, anil zamu kumuha, apa enggak ayat, ayat apa surat apa? Ada enggak dalam Al-Quran? Ada kan? Bacaannya apa? Anil zamu kumuha gitu kan? Anil zimu. Anil zimu ya, anil zimu kumuha. Nah, di situ antum keluar kumuha. Asalnya an alzim. An alzim tadi salah baca ya. An alzimu kumuha. Nah, tadi salah baca tadi. An alzim gitu ya. An alzimu kumuha. Sini spidolnya. Enggak ada spidol yang jalan. Mana spidol yang ada yang jalan ini? Allah. Belum enggak persiapan spidol ya. Yang penting antum mengerti ya. An alzimu kumuha. Afan tadi perbaiki bacaan, anak buru-buru. An alzimu kumuha. Nah, atau sa'altumuni. Ada enggak sa'altumuni? Ada kan? Di situ sa'altum. Asalnya sa'altum kan? Kenapa keluar babu? Sa'altumuni. Karena asalnya ada babunya. Kemudian babu itu dikembalikan. Nah, apalagi selain itu? Ya, insya Allah antum dapati yang kum atau hum yang mimnya setelah itu disertai dengan wawu. Yang wawu itu sering disebut wawu isba. Nah, dan itu sebagian ulama mengatakan wawu itu asal dari mim itu ada wawunya. Hum asalnya humu, kum asalnya adalah kumu. Nah, barakallahu fikum. Ketemu ayatnya mana Mas Waza? Ya di surat Hud ya. Di surat Hud. Naam. Fa'umiyat 'alaikum anulzimu. Anulzimu kumuha. Naam, diperbaiki bacaan yang tadi ya. Fa'umiyat 'alaikum anulzimu kumuha wa antum laha karihun. Nah, saidnya di situ anulzimu kumuha. Ada kumu yang setelah mim ada wawu. Nah, ada. Yang lebih mudah tadi. Sa'altumuni atau yang lainnya. Yang contoh-contoh lainnya. Nah, barakallahu fikum. Yang ada contoh mim setelahnya datang wawu, yang wawu tersebut sering disebut huruf isba. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita baca lagi. Pada mim yang menunjukkan arti jamak dzukur laki-laki yang bersambung dengan domir berharokat doma, seperti pada firman Allah Ta'ala lahumul busro kutiba alaikum musiyam. Asalnya lahum al-busro, asalnya adalah alaikum asiyam. Lalu karena ketemu dua sukun, maka sukun pada mim diberi harokat doma. Apa alasannya? Kenapa memilih doma? Apa alasannya? Karena harokat asal mim adalah doma. Itu alasan ulama yang lain mengatakan karena harokat itba mengikuti harokat sebelum mim, yaitu ada harokat doma sebelum mim ha tadi, ya kan? Begitu juga pada alaikumusiam, sebelum mim itu ada kaf yang doma, sehingga mim tadi dibaca doma. Nah, jadi bisa untuk memberi alasan kepada asal mim adalah harokatnya doma sehingga kembali ke asal. Bisa juga untuk memberi alasan harokat itba mengikuti harokat sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang besok malam, insya Allah. Nah, ini pelajaran iltiqa' sakinain. Insya Allah satu kali pertemuan lagi selesai ya. Nah, lalu tersisa satu bab setelah itu. Bab apa? Bab waqaf. Al-waqfu artinya berhenti. Nanti dengan selesainya bab al-waqfu kita berhenti dari kitab ini. Tinggal di murojaah kalau sudah berhenti nanti. Nah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang di apa? Wau yang ada takdir pada hum itu, yang humu itu selalu dinamakan wau isba kah? Atau ada wau lain? Wawu yang ada pada hum asalnya humu atau antum kum kumu gitu ya. Nah, apa wawu ini apakah dikatakan wawu isba atau ada huruf lainnya? atau ada wawu yang lain, nama lain itu. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin ulama lain memberi nama yang lain, ya enggak ya. Tapi yang anak ingat, wawu itu wawu isba. Isba doma dengan wawu isba. Ya dengan kasro, isba fatha dengan alif. Nah itu, nanti antum dapati beberapa kata tertentu di isba. Di isba artinya dikeluarkan huruf ini untuk tadi. Bihi, nah, bihi kan asalnya bihi, dikeluarkan ya isba menjadi bihi. Itu ya isba namanya. Nah, apalagi isba dengan fathah, setelahnya berarti alif. Nah, contohnya apa? Yang berarti yang berakhiran fathah. Kalau tadi jelas bihi ada di Arab dipakai itu bihi bihi. Nah, hum humu itu untuk isba. Nah. Dan ada contoh isba fathah. Namun Nana lupa sekarang. Nah. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Nah, artinya untuk huruf isba itu bisa wawu, bisa ya, bisa fathah, yang dia itu adalah huruf mad. Huruf mad. Nah. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.